Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd al-hadith al-rabi' wal-khamsun ba'd al-mi'ah hadith yang ke-154 an ibn Abbasin رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا dari Abdullah bin Abbas رضي الله تعالى عنهما bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم menyolatkan jenazah ala qabrin, di perkuburan atau di kuburan. Ba'dama dufin, setelah dikuburkan jenazahnya. Fakabbar alaihi arba'an, maka beliau bertakbir dengan 4 kali takbir. Dan ini bukan salat ghaib. Salat ghaib jenazahnya tidak ada di tempat, ada di tempat lain. Tetapi ini jenazahnya ada, tetapi sudah di dalam kuburan. Sudah terkubur. Dan ini masih tetap disebut dengan salat jenazah. Dan bukan salat ghaib. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, qad jubilan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala mahasinil akhlaq. Nabi SAW sudah dijadikan pada dirinya akhlak yang baik. Jubila dijadikan sebagai sifatnya. Yang kemudian muncul istilah jibiliyah, sesuatu kebiasaan seseorang atau sesuatu tabiat seseorang. Berarti maknanya bahwa Nabi SAW sudah dijadikan oleh Allah SWT dari tabiat beliau akhlak yang mulia. Sifatnya, tabiatnya adalah akhlak yang mulia. Wa min dhalika ma tasafa bihi min ar-rahmati war-ra'fah. Wa min dhalik, dan di antaranya adalah apa yang beliau tersifati dengannya, yaitu dengan sifat rahmah dan ra'fah, yang maknanya hampir sama, kasih sayang. Fama yafqidu ahadan min ashabihi hatta yas'al anhu. Maka tidaklah beliau kehilangan seseorang dari sahabat-sahabatnya kecuali pasti akan bertanya, di mana fulan? Ada apa dengan si fulan? Karena sayangnya kepada sahabat-sahabatnya, karena rahmah dan ra'fah. Wa yatafaqqad ahwalahu, dan beliau selalu yatafaqqad memeriksa keadaan sahabat-sahabatnya. فقد سأل عن صاحب هذا القبر فأخبروه بوفاته. Maka beliau bertanya tentang orang yang dikubur ini, aina fulan? فأخبروه بوفاته. Maka diberitakan bahwasanya si fulan tersebut yang ditanyakan telah wafat. فأحب أنهم أخبروه ليصلي عليه. Maka beliau sungguh menginginkan kalau mereka memberitahukannya sebelum ini, sebelum dikubur, untuk beliau menyolatkan. Fa inna salatahu sakanun lil mayyit, karena salatnya beliau, doa beliau akan menjadi ketentraman bagi si mayyit dan menjadi ketentraman bagi keluarga si mayyit. Inna salataka sakanun lahum. Mungkin ada yang berkata, dia kan sudah meninggal. Iya, justru orang yang telah wafat sangat membutuhkan doa dari Rasulullah SAW. Yang hidup pun terhibur ketika seorang nabi menyatakan kepada saudaranya yang meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai ketika nabi mengajarkan doa dalam sholat jenazah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' madkhalahu wakrim nuzulahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma badilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih. Allahumma ighfir lana wa lahu wa'fu anhu wa'fu anhu ila akhir al ahadith fi hadha ad du'a. Ada yang berkata, sungguh aku ingin kalau aku yang mati. Limadha? Rasulullah SAW mendoakan dengan sekian doa yang sangat lengkap. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, sayangilah dia, jadikan dia tempat turunnya yang baik, berikan kepadanya kemuliaan, berikan kepadanya, bersihkan dosa-dosanya dengan air embun dan dengan es. Ini sungguh setiap orang pasti akan berkata, kalau Nabi mendoakan seperti itu, sungguh saya ingin aku yang mati di situ. Nabi yang mendoakan seperti itu. Masya Allah. Maka Nabi menyatakan, afala tukhbirun? Naam. Afala tukhbiruni? Apakah kalian tidak mengkhabarkan kepadaku? Aina qabr? Mana kuburannya? Didatangi kuburannya dan Nabi salat di kuburannya. Jenazahnya sudah di dalam tanah. Dan ini dalil berikutnya, boleh menyolatkan jenazah di perkuburan. Berarti larangan sholat di perkuburan adalah sholat yang ada rukuknya, ada sujudnya. Jangan jadikan perkuburan sebagai tempat sholat, kata Nabi. Itu kan larangan. Dan keras sekali larangannya. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Karena sujud di sana, rukuk di sana. Tetapi ternyata itu adalah pada sholat yang ada rukuknya dan ada sujudnya, yaitu sholat biasa kepada Allah SWT dan bukan sholat jenazah. Adapun sholat jenazah dikecualikan dengan dalil hadal hadith an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau berdiri di kuburannya dan sholat dengan arba takbirat, dengan empat kali takbir. Qala, dikatakan wa nurun yuzilu dhulma. Doa beliau menjadi nur, menjadi cahaya. Yuzilu dhulma, yang akan menghilangkan kegelapan. Allati huwa fiha. Menghilangkan kegelapan yang ada padanya. Fa shalla ala qabrihi kama yusalli ala al-mayyitil hadir. Beliau menyolatkan jenazah seperti menyolatkan jenazah yang hadir. Jenazah, beliau menyolatkan jenazah yang dikubur seperti menyolatkan jenazah yang hadir. Batu. Ya. Ini batu, bukan nisan, karena sunahnya batu. Juga batunya tidak kotak. Takhaf ya. Siapa yang takut dengan ini? Berarti akidahnya masih lemah. Barakallahu fikum. Ini kepala ya. Makanya saya buat begitu. Di tangan, di kakinya. Kalau sholat jenazah dalam keadaan hadir jenazahnya, maka posisi imam di arah kepala. Baik. Kalau laki-laki. Kalau perempuan di tengahnya. Baik. Kalau sudah dikubur. Disebutkan di sini sama menyolatkan jenazah yang sudah dikubur seperti menyolatkan jenazah yang hadir. Berarti kalau posisinya kalau perempuan di tengah, ya akhi, kenapa habis terus? Kalau laki-laki, ini baru kalah. Di arah kepala, kiblatnya ke sana. Ya, sahih. Karena posisinya jenazah menghadap ke kiblat begini. Di arah sisi kanan. Berarti kalau kepalanya di sini, maka kiblatnya ke sana. Seperti jenazah yang hadir, sama saja. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Ziarahilah perkuburan atau ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Jadi bukan takut melihat jenazah, tapi mengingatkan kepada kematian bahwa kita pun akan seperti mereka. Karena kita akan seperti mereka, maka kita terus meyakinkan diri kita bahwa kita akan mengikuti mereka, disunahkan untuk mengucapkan wa inna bikum lahiqun. Kami akan mengikuti kalian. Setiap kekuburan, assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin amal muslimin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Katanya di perkuburan banyak setan. Sahih? Setan itu banyaknya di mall, di bioskop-bioskop. Itu banyak setan di sana, hati-hati. Sahih. Pasar. Nabi SAW menyatakan pasar itu tempatnya setan. Maka ketika kalian masuk ke pasar, berlindunglah pada Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau ke perkuburan, salam. Assalamualaikum. Karena bukan setan mereka. Kalian beri salam. Itu namanya salah kaprah. Baik, kharajna minal mawdu'. Narji ila al-kitab. Fa shalla ala qabrihi kama yusalli ala al-mayyitil hadir. Salat terhadap yang sudah dikubur seperti menyolatkan kepada jenazah yang hadir sehingga tidak ada perbedaan. Alhamdulillah. Al-ahkam, beberapa hukum yang didapat dari hadis ini. Masyru'iyatus shalah 'alal qabri. Pertama, disyariatkannya menyolatkan jenazah di kuburan atau seketika sudah dikubur. Jadi kalau terlambat, jangan putus asa. Jangan, wah, sudah terlambat. Salatkan di perkuburannya. Ruwiya diriwayatkan bahwa yang meninggal itu adalah seorang yang dianggap enggak ada apa-apanya, yang tukang bersih-bersih masjid. Sehingga tidak perlu lapor pada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah menegurnya. Kenapa tidak beritahu aku? Mana kuburannya? Maka beliau menyolatkan. Sehingga faedah lainnya adalah bagaimana Rasulullah SAW tawadu'nya. Beliau tidak menganggap kecil siapapun dari kaum muslimin. Qala masyru'iyatus shalah 'alal qabr wa la yaltafit ila man mana'ahu, dan jangan menengok kepada siapa yang melarangnya. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, disunnahkan, dicontohkan salat di atas kuburan, yaitu salat jenazah, dan jangan melihat pada siapa yang melarangnya. Mengapa tidak perlu ditengok beberapa ulama yang melarangnya? Li raddihin nusus bila hujjah, karena mereka menentang dalil, menentang nas-nas tanpa alasan apapun. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana kamu tentang dengan ra'yu, tapi bukankah itu kan salat juga? Ya berbeda. Salat ada rukuknya, salat ada sujudnya. Jelas Nabi melarang. Jangan jadikan kuburan sebagai masjidah. Masjid bisa bermakna dibangun masjid, bisa bermakna jangan beribadah di sana. Jangan dijadikan seperti masjid, yaitu tempat sholat. Mereka berkata, berarti tidak boleh sholat jenazah. Loh, mengapa? Bukankah tadi kamu bilang, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sholat jenazah ibadah apa bukan? Bagaimana? Ini hadis yang sudah jelas dalam kitab sahih, menjadi undah. Maka harus dijamak antara larangan ini dengan perbuatan ini. Maka ditemukanlah satu pendapat yang sangat kuat dan kokoh, bahwa salat yang dilarang itu yang ada rukunya dan sujudnya, karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat jenazah adalah mendoakan si mayit, dan itu tidak ada rukunya, enggak ada sujudnya. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW di kuburan sahabat yang tadi. Barakallahu fikum, maka tidak bisa dibantah. Wa qayyadahu ba'dul ulama, alhamdulillah, bi muddati syahr. Para ulama memberikan qaid, qayyadahu memberikan qaid. Apa qaid? Quyud, ikatan-ikatan syarat. Bi muddati syahr, yaitu paling lama 1 bulan. Jadi enggak boleh kamu karena mengingat orang tuamu sangat berjasa, tahun berikutnya datang lagi sholatin, tahun berikutnya datang lagi sholatin lagi. Enggak ada sunnahnya. Yang baru dikuburkan. Mana beliau? Aku mau menyolatkannya. Sudah dikubur. Maka dia kejar ke kuburannya, dia sholat. Wa ba'duhum hatta yabla jasaduhu. Tapi sebagian yang lain menyatakan boleh sampai hancur jasadnya. Kalau sudah hancur, sudah. Wa ba'duhum jawazahu abada. Dan sebagian mereka membolehkan selama-lamanya. Wa qad jaa fil Bukhari annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marra biqabrin dufina lailan. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah melewati marra biqabrin dufina lailan, melewati satu kuburan yang baru dikubur tadi malam. Faqala mata dufina hadha. Nabi bertanya, kapan dikuburkannya jenazah ini? Qalul bariha. Dijawab, al-bariha. Al-bariha adalah malam yang terdekat yang telah lewat. Al-bariha adalah malam yang terdekat yang telah lewat. Dan itu dipakai hanya untuk itu. Kalau yang akan datang, enggak bisa dikatakan bariha. Qala al-bariha. Qala Ibn Qayyim rahimahullah ruwiya anin Nabi SAW kana idha fatathu shalah ala al-janazah. Diriwayatkan bahwa Nabi jika terlewat salat ala jenazah, salla ala al-qabri. Beliau kalau terlambat atau terlewat salat jenazah, maka beliau akan mendatangi kuburannya dan salat di kuburan. Fi sittat aujuhin hisan. Dari 6 sisi riwayatnya yang semuanya bagus. Taib, mana yang rajih? Beliau tidak rajihkan. Karena memang tidak ada dalil. Apakah 1 tahun? Enggak ada dalilnya. Atau sampai rusak jasadnya? Enggak ada dalilnya. Atau sampai abadan juga boleh menyolatkan? Enggak ada keterangannya. Tetapi dari perbuatan Nabi SAW, bahwa beliau sholat di kuburan hanya ketika beliau tidak sempat menyolatkannya karena terlambat atau tidak tahu atau tidak diberitahu, maka beliau segera, tidak dalam waktu yang lama, tetapi dalam hanya 1 hari atau 2 hari. Al-muhim, itu yang terjadi pada beliau. Tidak beliau menyolatkan jenazah-jenazah yang lama bertahun-tahun terus disolat, enggak ada riwayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tsaniyan, أن الصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر. Faedah kedua, bahwa salat ala al-qabr seperti salat terhadap mayit yang hadir. Tidak ada perbedaan. Cuma yang ini di atas tanah, yang ini dalam tanah. Tapi sama saja. Artinya tempatnya di mana, salatnya juga bagaimana, berapa takbirnya, apa yang dibacanya, semuanya sama. Walhamdulillah. Thalithan, makana alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minar rahmati war ra'fa. Rahmah, orang yang memiliki sifat rahmah disebut rahim. Ra'fah, orang yang memiliki sifat ra'fah disebut ra'uf. Dan Rasulullah SAW dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala ra'ufur rahim. Ra'uf, rahim. Ra'uf memiliki ra'fah, rahim memiliki rahmah, sifat rahmat. Kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang. Watafaqqadal wahid min ashabih. Dan beliau selalu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Bahkan seorang dari sahabatnya tidak dilihatnya, dia pasti akan tanya, aina fulan? Di mana si fulan? Mahma kanat manzilatuhu. Seberapapun kedudukannya. Apakah tokoh yang besar ataupun hanya tukang bersih-bersih masjid, pasti akan ditanyakan, aina fulan? Faqadzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahib hadzal qabr imra'atun sauda. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa sahib hadzal qabr, bahwa orang yang dikubur di dalam kuburan tadi yang disalatkan oleh Nabi di kuburannya adalah imra'atun sauda, seorang wanita hitam. Kanat taqum al-masjid ay taknusuhu. Di mana wanita hitam ini biasa membersihkan masjid, menyapu masjid, atau dalam riwayat memunguti sampah-sampah di masjid. Apa saja yang mengotori masjid, dia ambil, dia kumpulkan, dia buang. Radhiyallahu ta'ala anha. Betapapun beliau beriman, bertemu Nabi, maka dia termasuk sahabi atau sahabiyat. Maka didoakan dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada faedah lain? Banyak. Tetapi hampir seluruhnya sudah terkandung di dalam hadis yang sebelumnya. Berarti dari hadis ini bahwa salat jenazah itu 4 kali takbir. Iya, sudah lewat. Berarti salat jenazah itu demikian-demikian, sudah ada semuanya. Pada hadis yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadun al-ahadith. Tahfadzun al-ahadith. Hafalkan hadis-hadis, bukan satu hadis. Semua yang sebelum-belumnya kalian hafalkan, karena nanti akan ada muroja'ah singkat ketika sudah 10 atau 15 hadis. Ya, barakallahu fikum. Sehingga jangan ketika setoran hafal besok-besok hilang. Jangan. Ya. Jagalah apa yang telah kalian hafal, karena menghafal itu susah. Barakallahu fikum. Tetapi ketika sudah hafal, menjaganya lebih susah lagi. Menjaganya supaya tidak hilang, lebih susah lagi. Narji ila kitab At-Tauhid ma syarhihi Fathul Majid.